seringku tak percaya dengan kabar yang kini ku dengar tentang dirimu yang tak lagi menjaga cinta yang aku titipkan kepada dirimu. Memang ku merasakan sekarang dirimu sangat berbeda. Kini kau dingin padaku, tak seperti yang ku kenal dahulu, tak seperti dulu. Dahulu telah kau buang dalam sekejap.